Kenapa? Ya karena nggak ada tukang catatnya. Dan pada posisi safar itu kan lebih dibutuhkan lagi. Ada risiko-risiko misalkan kecelakaan, tidak balik, meninggal dan seterusnya. Nah kemudian kalau posisinya sedang mukim, ini kan kita punya banyak opsi, banyak pilihan untuk mengamankan hak seseorang. Jadi posisi barang gade itu untuk mengamankan hak. Ketika kita mukim, itu ada banyak pilihan. Bisa dengan difoto, bisa dengan dihadirkan saksi, bisa dengan dicatat. Ada banyak pilihan. Lalu kalau posisi kita sedang mukim, tidak safar, dan ada tukang catat, ya biasanya ya kita pakai tolonglah dicatat ini ada utang piutang, si A utang sekian, tanggal sekian, buktinya ini. Kemudian kalau dia tidak ada tukang catat ya tentu kita lebih butuh kepada barang gadai. Maka kalau ada yang berpandangan atau kemudian ada yang menyatakan gadai tidak sah kecuali pada saat safar. Jadi memang ada pendapat yang punya pandangan gadai hanya sah pada saat safar. Kalau dia tidak safar maka tidak sah, pakai opsi yang lain. Ini tentu tidak sejalan dengan konteks ayatnya. Maka sah sebenarnya dalam safar dan sah walaupun kita tidak safar. Saat kita sedang mukim sekarang pun boleh. Sehingga di sini ditegaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, sah baik secara posisi dia safar atau tidak. Jadi al-jawaz mutlakon. Sifatnya adalah bebas secara mutlak atau boleh secara mutlak. Itu bicara tentang hukum barang gadai. Nah, kemudian ini yang menjadi kaidah penting atau syarat sah di dalam barang gadai itu apa? Yasihu fi kulli ainin yajuzu bai'uha. Jadi sah dia dijadikan barang gadai kalau dia sah menjadi objek jual beli. Sedangkan kalau tidak sah untuk dijual, maka tidak sah digadaikan. Itu aturan mainnya begitu. Jadi kalau untuk barang gadai itu prinsip awalnya sah untuk dijual, maka dia sah untuk digadaikan. Sah digadaikan. Nah, kebalikannya tidak sah dijual, tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan. Nah ini poinnya, kaidahnya atau aturan mainnya pada barang gadai. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ya ada barang itu tidak sah dia dijual tapi kok masih bisa dijadikan sebagai barang gadai. Contohnya kasusnya di situ adalah as-samar qabla budui sholah, menjual buah-buahan sebelum dia itu layak untuk dijual. Atau misalkan padi dan seterusnya. Nah, di dalam konteks itu ada nanti pengecualian dari kaidah. Ada barang-barang ternyata bisa digadaikan, namun kalau mau dijual itu tidak diperbolehkan. Sehingga ini berarti nanti ada pengecualian, tapi kalau prinsip umumnya seperti tadi. Sehingga kaidahnya kullu ainin yajuzu bai'uha yajuzu rahnuha wa mala fala. Itu kaidahnya. Seperti yang tadi sudah dituliskan. Kalau boleh dijual, boleh digadaikan. Enggak boleh dijual, enggak boleh digadaikan. Contoh yang pertama, sekarang kita lihat penerapan kaidah yang ini. Ya, sah dijual, sah digadaikan, tidak sah dijual, tidak sah digadaikan. Contoh yang pertama, ada orang mau utang, B datang ke A. A, saya butuh utangan. Lalu kemudian si A bilang, A itu berarti dain. Si A bilang, ya bolehlah, kamu butuh berapa, sekian. Tapi ada syaratnya. Tolong kasih barang gadai. Kalau kamu tidak bisa gadaikan sesuatu, saya tidak ngasih. Jadi si A-nya minta. Dan ternyata, barang gadainya apa? Anaknya. B, sini anak kamu jadi barang gadai. Maka kalau si B konfirmasi, oh ya sudah ini anak saya gadaikan ke kamu. Ini tidak sah. Kenapa? Yang namanya anak itu kan tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi contoh yang tidak sah itu, kalau objek barang gadainya adalah manusia merdeka, bukan budak, itu tidak boleh. Nah, ini mau dijadikan barang gadai, tidak bisa, tidak sah dia. Kenapa tidak bisa dijual? Kemudian poin yang kedua, contoh yang kedua disampaikan di sini oleh beliau. Ada seseorang, orang Badui katanya, dia punya masyiah, dia punya hewan ternak, dan kemudian dia punya kebun, jadi anjing ya. Jadi biasa para peternak itu kadang mereka pelihara anjing untuk bantu jaga dari hewan-hewan buas, serigala dan seterusnya, atau kadang bantu untuk melindungi hewan-hewan itu. Lalu kemudian B tadi datang ke A dan dia bilang, A, tolong saya diutangin 1.000 real, berarti sekitar 4 juta lebih gitu ya, 4,2, 4,3. Terus kata si A, saya tidak mau kalau kamu tidak kasih barang gadai. Mana jaminannya, mana barang gadainya kalau kamu mau utang ke saya? Terus dia bilang, barang gadai saya ini aja deh. Anjing saya yang saya pelihara itu, yang biasa dia jaga ternak tadi, ini saya jadikan barang gadai. Berarti contohnya yang mau dimasukkan di situ adalah barang gadainya berupa anjing ya. Anjing untuk jaga ternak. Boleh enggak jadi barang gadai? Enggak boleh. Ini tadi enggak boleh. Ini juga enggak boleh. Maka tidak sah kata beliau. Kenapa tidak sah? Ya karena anjing itu kan enggak sah dijual. Kalau dia tidak sah dijual, terus apa faedahnya? Faham faedah tuh? Kalau nanti si B tidak bisa bayar, A ini kan butuh sesuatu untuk dicairkan supaya uangnya kembali. Ini sekarang gimana caranya bisa uangnya cair? Anjing nggak boleh dijual. Sehingga kalau gitu nggak ada gunanya. Keberadaan anjing tadi tidak berfungsi memberikan penjamin untuk si A. Maka catatannya adalah faidah kanatil ain la yasih bai'uha fala faidah fi rahniha itlaqan. Kalau dia ndak ini, maka tidak ada manfaatnya. Ini seperti tadi dikatakan, tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Terus juga dia tidak bisa dijual. Yang tidak bisa dijual berarti tidak jadi, tidak bisa menjamin hak. Sementara fungsi barang gadai itu kan untuk menjamin hak. Kalau dia tidak bisa dijual, bagaimana cara bisa dijamin haknya si A tadi? Karena ketika jatuh tempo, lalu si A ingin tagih, ya sudah, nggak bisa dijual, nggak ada gunanya. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ada orang punya rumah wakaf. Nah, perhatikan. Berarti contoh ketiga ini yang menjadi objeknya adalah, yang dibawakan di situ adalah rumah wakaf. Jadi tidak harus rumah ya, tapi juga bisa objek wakaf yang lainnya. Tanah wakaf dan seterusnya. Pokoknya dia barang-barang wakaf. Dia punya rumah yang kemudian diwakafkan. Atau dia dijadikan sebagai nazirnya, biasanya yayasan ya. Ada yayasan-yayasan itu menerima tanah wakaf, ya pondok, sekolah, menerima bangunan wakaf. Nah kemudian dia butuh utangan, butuh dana. Sementara si krediturnya itu tidak mau ngasih. Nggak bisa Pak, kalau Bapak tidak ngasih barang gadai, kita nggak kasih uang, nggak cair uangnya. Ya sudah, kata dia. Saya akan gadaikan ini rumah wakaf ini, tanah wakaf ini, gedung wakaf ini. Ini tidak boleh. Fala yajuz. Li'annahu la yasih bai'uhu. Barang wakaf itu kan tidak boleh dijual. Kan bukan milik siapa? Bukan milik sekolah tadi. Bukan milik dia. Kalaupun jatuh tempo, tidak bisa bayar, tidak bisa dijual. Maka, la yasih bai'uhu, la yasih rohnu. Itu kaidahnya. Sehingga kalau ada yang diamanahi barang wakaf, jangan sembarangan dijual. Tidak bisa. Tidak bisa jadi barang gadai. Itu contoh yang ketiga. Sekarang, contoh yang keempat. Ini tadi barang wakaf ya. Tidak bisa dijual. Rumah wakaf, pokoknya tidak harus rumah. Jadi pokoknya barang wakaf. Itu secara umum. Barang wakaf seperti tanah, gedung, ya, dan seterusnya. Jadi tidak harus rumah. Poin yang keempat atau contoh yang keempat, ada orang si B mau utang, nah kemudian si A-nya bilang, mana barang gadainya mana kalau mau utang? Ya sudah, ini saya gadaikan rumah saya. Ternyata rumah itu statusnya sudah digadaikan kepada si C. Ini juga tidak boleh. Kenapa tidak sah? Karena sudah terikat dengan haknya si C. Jadi berarti menggadaikan barang gadai. Ini tidak boleh. Jadi apa yang dijadikan barang gadai? Barang gadai juga. Ini tidak boleh. Nanti kita lihat poinnya. Jadi barang gadai ini misalkan sudah digadaikan ke C. B kasih ke C. Berarti ini tergadai di C. Lalu kemudian B mau gadaikan lagi ke A. Ini tidak bisa. Karena apa? Sudah tergadai di C. Ini yang pertama, B gadaikan rumahnya ke C, lalu setelah itu digadaikannya ke A. Itu tidak bisa. Tidak sah dia. Wajakala rahantuka ma fi batni hadhihi sya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang lain. Janin yang ada di perut kambing. Sekarang kita lihat janin, contohnya janin di perut kambing. Nah, boleh atau tidak yang ini dijadikan barang gadai? Ini dilihat di sini. Fala yajuz, tidak boleh. Li'annahu la yajuzu bai'uha. Kita sudah melewati pembahasan sebelum-sebelumnya itu menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan. Di antara contohnya janin. Kalau dia mau jual janin itu nggak tahu kita apakah dia lahirnya selamat, apakah dia hidup waktu lahir, apakah normal, itu kita nggak tahu atau cacat. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wasahi annahu yasihu rahnuha. Perhatikan, di sini ada kontradiksi. Kok bisa sah gitu ya? Padahal kan ini tidak boleh dijual. Jadi versi pendapat kedua, janin ini kan tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Kalau dia terpisah ya, ada orang menjual janin itu kan tidak bisa. Janin kambing. Tapi dia bisa digadaikan. Digadaikan. Kenapa kok bisa digadaikan? Mestinya kan tidak bisa. Kaidahnya tadi tidak bisa dijual atau tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan. Kita lihat argumennya. Ternyata di sini ada pembedaan. Rahan laisa aqdun mu'awadhah. Jadi rahan itu bukan akad mu'awadhah. Sehingga kita bilang harus jelas, harus hilang gorornya. Tidak harus begitu, kata dia. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak harus begitu. Jadi perhatikan, di sini ternyata argumennya adalah kenapa kok sampai bisa digadaikan? Kenapa sampai bisa digadaikan? Ini kan bisa katanya, harusnya kan tidak bisa. Karena gadai bukan mu'awadhah. Tapi akad tausikot. Ini dia posisinya sebagai penjamin. Ini beda konsekuensi, beda aturan, beda cara main. Ini beda, ini beda. Ya, beda cara main. Dan di sini beda aturan. Beda aturan. Jadi kata beliau, sehingga kalau beda dia jenisnya, maka beda konsekuensinya. Atau akibat hukumnya. Di tausikot, dia diperbolehkan. Ketika jadi mu'awadot, dia tidak boleh. Nah, itu perbedaan secara konsekuensi hukumnya. Karena dia berbeda jenisnya. Di sekarang, janin tadi, itu kan kemungkinannya 4. Janin itu kemungkinannya 4. Yang pertama, aksar min kimah ad-dain. Nilai jualnya atau pada saat dia lahir nanti, harga jualnya lebih mahal daripada utang B kepada A. Atau daripada utang krediturnya. Atau kemungkinan 2, akol. Janin itu ketika lahir nilainya lebih murah dari harga atau besarnya utang B. Atau yang kedua, sama kemungkinannya. Atau kemudian yang keempat, mati dia. Nol, nggak ada nilainya. Janinnya waktu lahir sudah mati. Atau mati di perut. Atau lahir kemudian masih hidup setelah itu mati. Sehingga kalau nanti janinnya keluar dalam kondisi sudah mati. Atau keluar dia dalam kondisi cacat. Sehingga tidak ada nilainya. Atau nilainya di bawah nilai utang. Kata beliau, lam yadhi al-haq. Kan haknya si A tetap tidak hilang. Hak A tetap tidak hilang. Artinya apa? B tetap punya utang sama si A. Kan B nggak bisa bilang, ini loh ya, saya sudah gadaikan janin, saya nggak mau tahu utang saya lunas. Enggak. Kalau itu posisinya barang gadai, tiba-tiba lihat janinnya hanya punya kakinya 3, cacat dia, nilainya kurang dari barang gadai, kan haknya si A tidak gugur, B tetap harus bayar utang. Maka beliau kasih catatan, falam yadhi al-haq. Dan kemudian juga, poin pentingnya adalah at-tausikoh, penjamin. Ya, penjamin dari utang tadi, terlepas apakah dia nanti jumlahnya yang dijaminkan itu lebih tinggi atau lebih kecil dari utangnya. Tapi tetap, kalaupun nanti kurang, ya haknya si A kan tidak hilang, kata beliau. Inilah yang membedakan, gitu ya. Fa'idha kharajal hamul aksar minal haq, faqad zada alal haq. Artinya apa? Tidak ada konsekuensi yang satu dimudorotkan atau tidak. Yajuz arhan ainan aksar minaddain. Sebagaimana kita boleh, misalkan ada A sama B di kasus yang lain. Si A ini temannya B. B mau utang misalnya 100 juta. Lalu A bilang, B tolonglah saya dikasih barang gadai. Nah B ternyata hanya punya barang yang nilainya 80 juta. A, saya tidak punya barang yang harganya 100 juta atau lebih. Barang yang saya punya ini ya nilainya hanya 80, paling-paling tinggi ya 90. Berarti kan si B menggadaikan dan nilai gadainya itu di bawah harga. Di bawah harga atau di bawah nilai utang. Itu boleh. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, selama posisi akad yang kita lakukan masih berada di ruangan tausikoh saja, maka otomatis kan haknya tidak hilang. Dan itu otomatis diperbolehkan. Yang dilarang Rasul apa? Jual beli goror. Jual beli goror itu beda kategori. Makanya nanti di sini kan dipisahkan pengelompokannya ya. Dipisahkan ruangannya di dalam akad itu. Misalkan ruang sini namanya mu'awadot. Lalu ruangan yang sebelah sini namanya tabarruat misalnya. Yang ini tausikot. Tausikot. Nah, selama posisinya masih berada di tausikot, silakan kata beliau. Tidak apa-apa. Boleh. Toh kalaupun nanti ya, janin itu pas lahir cacat atau mati, kan haknya si A tidak hilang. A itu tidak hilang, tetap ada jadi tanggungan si B. Yang dilarang Rasul adalah kalau akad mu'awadot. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau di sini ada goror, ini dilarang karena Rasul yang mengatakan. Tapi di sini ada goror misalkan, tidak jelas, ya tidak apa-apa, ditolerir. Di situ tidak ada transaksi komersil. Maka beda ruangan, beda konsekuensi akadnya. Itu yang dipetakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bedanya kata beliau? Jual beli yang di situ tujuannya adalah iwad bil iwad, adanya imbalan tukar menukar harta, sedangkan kalau tausik itu tidak ada tujuan kecuali tausik, menjamin saja, mengamankan haknya. Kalau memang dia sesuai, ya berarti haknya aman dengan utuh. Kalaupun tidak, ya dia harus sabar nunggu. Itu kata kunci ataupun catatannya. Nah, contoh yang lain. Hatta al-mukatab. Mukatab itu bisa tidak jadi barang gadai. Ini berarti contoh selanjutnya namanya mukatab. Boleh tidak mukatab jadi barang gadai? Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Mukatab itu apa? Secara konteks. Mukatab. Mukatab itu adalah budak yang dia membeli dirinya kepada tuannya atau dari tuannya. Itu mukatab. Harganya kredit. Ya namanya budak itu kan dia ya biasanya tidak punya uang, tidak punya harta. Hartanya ya milik tuannya. Dan kemudian dia itu kerja dulu nanti cari uang. Baru dia bisa bayar cicil tuannya. Ada juga memang yang canggih ya seperti Bari Roh itu. Dia minta mukatab, dia bilang sama tuannya, "Tuan, tolong diterima permintaan saya untuk membeli diri saya." Jadi dia beli diri dia dari tuannya supaya dia tidak jadi budak lagi, jadi manusia merdeka biasa seperti kita. Oke, silahkan, kata tuannya. Nah, dia, kalau saya harus kerja, ini lama kerjanya. Cari duit dulu lama. Akhirnya dia datang kepada siapa? Ibunda Aisyah. Ya, kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Datang minta tolong, ini tolong saya dibantu begini-begini, supaya saya bisa merdeka. Dapat dia bantuan dari Aisyah, sehingga cepat bisa bayar, selesai. Nah, tapi kembali kepada konteks mukatab tadi, intinya mukatab dia adalah budak statusnya dan dia sedang ada akad kepada tuannya untuk membeli dirinya. Apa hukumnya secara syariat? Di sini beliau kasih faedah. Akad mukatabah itu dianjurkan di dalam syariat. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai ke tataran diwajibkan. Karena apa? Pada saat misalkan budak minta, berarti tuannya harus memenuhi, gitu kan? Atau dianjurkan untuk memenuhi. Dengan catatan, ya, dengan catatan, si tuannya mengetahui, oke, budak saya ini kalau saya lepas dalam posisi dia menjadi manusia merdeka, itu yang lebih baik untuk dia, untuk agama. Karena Allah berfirman, walladzina yabtaghunal kitab. Kalau ada yang minta untuk dimukatabah, budaknya minta ke tuannya. Mimma malakat aimanukum, dari budak-budak kalian ada yang minta mukatabah, maka kata Allah fakatibuhu, disuruh perintah sama Allah, diperintah terima mukatabah dia. In alimtum fihim khaira, kalau memang dia mukatabah di situ maslahat untuk dia. Jadi maslahat itu ukurannya apa? Ya untuk agama dia yang pertama tentunya. Yang kedua untuk dunianya. Dia bisa kerja, dia enggak kemudian jadi maling. Lalu manusia merdeka malah dia jualan sesuatu yang haram. Sehingga kalau dalam konteks ini dia statusnya sebagai mukatab. Dan dia mau menggadaikannya, maka itu boleh. Ya juzu rohnuhu. Itu hubungannya dengan pembahasan kita. Si A punya budak, budaknya namanya si B. A dan B buat akad. Kata si B, "Tuan, tolonglah saya ini diizinkan untuk membeli diri saya. Nanti saya bayar berapa harganya, saya kerja dulu supaya saya merdeka." Berarti budak ini memang awalnya milik si tuan, Kalau dia bisa bayar ya berarti merdeka. Kalau dia tidak bisa ya statusnya jadi budak lagi dia. Nah si A ini mau utang sama si C. Mau utang sama si C tapi dia menggadaikan si mukatabnya. Kata beliau sah. Boleh. Li'anal mukatab yasih bai'uhu. Dan ini katanya boleh untuk dijual. Dan murtahin posisinya kreditur penerima barang gadai. Ya bisa sih dia mendapatkan manfaat dari gadai ini. Karena apa? Posisi mukatab satu dari dua saja. Kalau dia tidak bisa bayar harganya ya kembali lagi jadi budak. Kalau bisa ya. Nah, kalau dia jadi budak kan bisa dijual gitu ya. Tapi kalau dia bisa bayar dan seterusnya. Nah itu kan bisa menjadi barang gadai. Dia kerja itu jadi jaminan dia. Ini yang menguatkan pendapat bahwa gadai itu bisa berupa manfaat. Karena di pembahasan sebelumnya itu ada yang punya pandangan gadai harus barang. Nggak boleh gadai berupa manfaat. Tapi yang dipilih atau dikuatkan oleh Syaikhul Utsaimin gadai boleh kok kalau wujudnya itu manfaat. Sehingga di sini boleh menggadaikan mukatab. Sekarang ada mudabbar. Ini istilahnya yang lain. Ini boleh ya. Ini boleh. Boleh digadaikan. Sekarang mudabbar. Bagaimana dengan mudabbar? Apa bedanya mukatab dengan mudabbar? Nih, sini beliau menjelaskan. Mudabbar itu si A pemilik budak bilang sama si B. B, jadi dia ditaklik. Ditaklik itu artinya digantung. Digantung kebebasannya si B tadi. B, kalau saya ninggal, kamu merdeka. Bebas kamu. Jadi, setelah maut, ya mudabbar. Jadi kata-kata dubur gitu ya. Dal ba'ro, dubur itu kan di belakang gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu antar satu kata dengan kata lain selama kata dasarnya sama itu biasanya ada relate-nya, ada korelasinya gitu ya. Jadi pembebasannya mana? Nanti di belakang gitu. Setelah apa? Setelah saya ninggal. Itu posisi mudabbar. Makanya idza mittu fa 'abdi hur. Kalau saya ninggal, budak saya merdeka. Merdekanya kapan? Nanti, di belakang, setelah saya ninggal. Saya belum meninggal, saya masih hidup, ya dia masih statusnya sebagai budak. Pertanyaannya, boleh enggak ini mau digadaikan? Al-jawab, ya juz, boleh. Kenapa? Karena mudabbar boleh dijual. Ketika tuannya masih hidup, ini kan bisa dijual. Jadi ketika A masih hidup, statusnya B masih budak dia. Belum merdeka. Mudabbar itu tidak merdeka sekarang, merdekanya nanti kalau memang tuannya meninggal. Ma'al haqqi. Lalu kemudian di sini ada pembahasan yang baru atau beda kalimatnya ya. Yasihur rahan ma'al haqqi ay ma'addain. Boleh atau sah gadai itu bersamaan dengan adanya hak atau beradanya utang. Contoh, dia bilang bi tu ka hadzal bait bi 100,000. A bilang, B, ini rumah mau saya jual harga 100 ribu. 100 ribu real itu mungkin kalau dirupiahkan berapa? Dikali 4 ribu. 4M itu ya, kurang lebih. Jadi, A bilang sama B, ini rumah saya jual 4M ke kamu. Nggak apa-apa, kamu mau beli kredit, boleh lah. Gitu ya. Tapi mana? Kasih barang gadai ke saya. Rumah kamu ya, yang kamu punya rumah kan 3. Nah, rumah yang nomor 2 jadikan barang gadai. Terus dia bilang, oke lah, enggak apa-apa. Di sini, rahnya itu ma'al haq. Maksudnya ma'al haq itu kejadiannya begini. Ini kita mau membahas, ini tadi boleh ya, ini boleh. Kapan terjadinya akad gadai? Boleh digadaikan. Nah, sekarang kita mau bahas posisinya itu, kapan terjadinya akad gadai? Di sini, ketika terjadi akad utang, atau sebelum ada utang, atau setelah ada utang. Kalau akad utang itu berarti posisinya bersamaan. Saya mau utang, berapa? 100 juta, ya sudah, mana barang gadainya? Itu kan bersamaan dia. Di dalam momen yang sama, ada akad utang, dilapis ada akad gadai. Ini boleh tadi katanya. Nanti kita akan lihat, kalau misalkan sebelum ada utang, lalu dia sudah kasih barang gadai, atau setelah ada utang, si A baru bilang, B, sinilah kasih barang gadai, kamu kan punya utang. Kata si B, loh tapi kan kemarin waktu kita akad nggak ada barang gadai, kata si B. Iya, kita ini udah memang kejadiannya udah ada utang, baru saya minta barang gadainya, kata si A. Itu nanti dijelasin di sini. Kalau bersamaan dia sah, ma'al haq fayajus. Karena apa? Sadafa subut syai' fi zimmati rahin fayasi. Nah, kemudian bagaimana kalau setelahnya? Setelahnya itu tadi berarti konteksnya. Udah ada utang, baru diminta barang gadai. Ba'dal haqqi, contohnya apa? Si A ngutangin B, tadi misalkan 100 ribu, berarti 4 miliaran, lalu dia minta, mana, mintalah barang gadai, ini saya butuh jaminan juga ini dari kamu, kata si A-nya. Terus, katanya si B, saya enggak punya barang gadai. Kata si A, ya udah rumah kamu aja lah sini. Mana surat tanahnya, surat ininya. Minta, serahkan. Maka fahada yasih. Ini ba'dal haq. Berarti di sini, kalau akad gadainya, ya. Kita lihat di sini ya, akad gadainya itu terjadi kapan gitu ya, akad gadai itu setelah, sebelum, atau ketika ya, terjadinya akad gadai itu kapan, itu ada tiga kemungkinan. Kalau di sini sah, di sini juga sah ya, sama-sama sah, di sini sah, di sini sah. Jadi walaupun sudah punya utang, dia minta boleh, itu sah. Nah, sekarang kita lihat apa argumennya. Ya dulu, lidzalika, dalilnya diantaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Allah sebutkan di Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 283, kalau kalian sudah punya utang, ya, maka nanti kemudian silahkan ambil atau barang gadai, atau minta barang gadainya. Sehingga berdasarkan ayat ini ada indikasi yang menunjukkan bahwa rohannya kejadiannya setelah ada utang. Oke, muncul pertanyaan terakhir. Gimana kalau misalkan belum ada utang, sudah minta barang gadai? Atau belum ada utang, sudah nyerahin barang gadai? Jadi B itu ngomong sama A. A, kayaknya ini saya butuh tambahan modal. Sekitar ya 500 lah ya, 500 juta. Oke, kamu butuhnya kapan? Kata si A. Kayaknya awal tahun deh. Ini sekarang kita masuk 1 Desember 2022. Gitu ya. Saya butuh di 1 Januari 2023. Sekitar sebulan lagi lah, gitu kata si B. Gitu ya. Karena ini usaha itu nanti butuh sesuatu, supaya saya butuh tambahan gitu ya. Oh, bisa sih kalau kamu butuh sebulan lagi 500 juta kata si A. Ya bisa, gampang lah itu nanti kita atur kata si A ya. Terus si B ini bilang, bisa si B, bisa si A dulu ya. Jadi si B bilang, "A, ini surat tanah saya. Ini surat mobil saya. Ini surat sawah saya." Jadi udah, dia udah bawa itu waktu datang itu. Walaupun belum ada, si A juga belum kasih uang gitu ya, baru obrolan. Ini barang gadainya. Kata si A, nanti aja B, kamu bawa aja dulu. Udah, enggak apa-apa, bawa aja gitu kan. Ini B belum ngasih uang, A belum ngasih uang ke B, belum terjadi utang di situ. Masih kayak nego-nego ya, masih kayak rencana mau ada utang. Tapi dia sudah kasih barang gadai. Atau mungkin bisa saja permintaannya dari A. A bilang, B, ada nggak ya barang gadainya gitu? Boleh nggak saya minta jaminan dulu lah gitu? Apalah surat tanah kamu atau surat kendaraan kamu? Kalau 500 juta berarti kan, kalau kendaraan normal ya, berarti kendaraan B harganya di atas 500 secondnya. Kalau satu ya. Kalau nanti dia punya 3 kendaraan ya, berarti nanti minimal harga satu kendaraannya dijual second 300 juta. Supaya apa? Lebih dari 500. Itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya sah atau tidak? Kalau kejadiannya sudah ada akad gadai, baru muncul akad utang. Kalau tadi kan akad utang dengan akad gadai bersamaan, atau akad utang dulu baru akad gadai. Sekarang akad gadai dulu baru akad utang. Ini beliau menjelaskan, di sini beliau menjelaskan contoh ya, sebagaimana yang tadi kita simulasikan gitu ya. Tadi kita coba simulasikan, deskripsikan. Itu yang disampaikan beliau. Karena memang kalau dalam membahas kasus, itu simulasinya ataupun deskripsi kasus perlu sedetail mungkin. Supaya apa? Punya gambaran yang sama. Supaya punya persepsi yang sama terhadap kasus. Baru nanti kemudian diberikan penjelasan. Nah, sama. Di sini juga kasusnya seperti itu. Bil qardi, intinya kejadiannya sebelumnya. Kata mereka, qalu la yasih. Ini beliau memaparkan, ada pendapat satu bilang, enggak sah. Kenapa kok enggak sah? Karena beliau mengatakan, yang pendapat satu ini, sudah duluan ada gadai, sebelum ada sebab. Jadi gadai itu sebabnya kan utang. Utangnya ini belum ada. Kok tiba-tiba sudah muncul gadai? Jadi di sini dikatakan pendapat satunya, sebelum utang itu tidak sah. Ya, pendapat satu, tidak sah. Argumen mereka, ya, argumennya, belum ada sebab, belum ada sebab, terus kemudian sudah ada akibat. Jadi akibatnya di sini artinya adalah gadai. Lalu sebabnya ini adalah utang. Ini nggak mungkin gitu loh. Kalau mau ada gadai berarti utang dulu, ada sebabnya dulu. Sama misalkan sekarang kita bakar ya. Asap itu ada karena ada apa? Apinya. Ini nggak ada api kok ada asap. Dari mana muncul asapnya gitu ya? Ini asap apa? Pasti ada sebabnya munculnya asap. Nah sama kalau di sini berarti gadai itu muncul disebabkan oleh utang. Lah utangnya aja belum ada kok sudah ada gadai. Maka versi pendapat satu ini tidak sah. Dia sudah mendahului muncul akibat tanpa sebab. Nah, ibaratnya ada orang tidak nikah kok punya anak. Sebabnya kan harusnya nikah dulu. Baru muncul anak. Ini tiba-tiba ada anak, tidak ada sebabnya. Nggak bisa seperti itu. Ya kecuali dalam beberapa pengecualian ya. Seperti ibundanya Nabi Isa. Tidak terjadi sebab-sebab itu. Tapi memang Allah yang menghendaki. Tapi secara kondisi normal itu tidak mungkin. Sebab dulu ada, muncul baru akibat. Kalau ada tiba-tiba orang punya anak, tidak nikah. Bingung. Kok bisa gitu kan? Tidak masuk. Nah sama. Di sini posisinya rohan itu, dia kan mau mengamankan. Gadai itu mau menjamin. Apa yang dia jamin? Utang. Sehingga kalau sudah terjadi penjaminan terhadap sesuatu, padahal utangnya nggak ada, ini berarti nggak sah. Qabla wujudi sabab. Alasannya kenapa nggak sah? Sebabnya aja nggak ada. Nggak ada sebabnya. Makanya sama seperti tadi, ada anak, nggak ada pernikahan. Tidak ada mungkin hanya ada perempuan, tak ada laki-laki. Gimana caranya? Kok bisa? Wujud sebabnya nggak ada. Nah, maka beliau mengatakan, kullu syai, segala sesuatu yang dia bisa muncul padahal harusnya ada sebab tapi sebabnya tidak ada, ini mulgho, enggak bisa diterima, enggak dianggap. Walihada qalu la ana insanan arada an yahlif yaminan, sebagaimana kasus yang di sini beliau bawakan analoginya, kalau ada orang mau bersumpah, orang itu ketika batalkan sumpah, dia sudah bersumpah sesuatu, misalkan apa, bersumpah tidak akan minum kopi seumur hidup, ya. Anggap saja dia sumpah seperti itu. Habis itu besok dibatalkan sumpahnya, bayar kafarat. Nah ini misalkan dia belum ada sumpah, belum ada bersumpah sesuatu, sudah bayar kafarat. Kan gak ada sebabnya, maka di situ itu tidak dianggap. Qabla wujudi sabab. Wa madhahaba ilaihil mu'alif wal masyhur inda fuqaha'ina anna rahan la yasih qabla subutil haq. Pendapat yang dipilih penulis yaitu adalah Zadul Mustaqni, itu memilih pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha bahwa gadai tidak sah kalau terjadi sebelum sebab. Akan tetapi, Syaikh Utsaimin menyampaikan pendapat lain. Ada pendapat lain begini. Tetap sah qobla al-haq. Enggak apa-apa, boleh adanya gadai walaupun belum ada utang. Boleh ada gadai walaupun belum ada utang. Alasannya pertama, itu ya. Di sini berarti ada muncul pendapat dua. Pendapat dua itu mengatakan sah dia. Sah. Argumennya tadi adalah yang pendapat dua, la yadur, ya kan enggak ada resiko, enggak ada mudarat sama sekali kan? La yadur. Sebagaimana, nah beliau analoginya begini. Kalau ada seseorang membuat syarat dalam jual beli, sebelum terjadi akad jual beli maka sah. Boleh enggak mempersyaratkan sesuatu padahal akad jual beli belum terjadi? Jawabannya sah. Sebagai contoh misalkan ya. A menjual rumah. Kemudian si B mau beli rumahnya. B kasih syarat. A. Ini belum terjadi akad ya. Si A menawarkan ke B. Lalu si B bilang, A, saya mau beli rumah kamu syaratnya, tolong dicat ulang dulu rumahnya. Enggak mau saya, nanti saya mau masuk terima beres. Enggak mau lagi saya ngecat-ngecat gitu ya. Kamu cat ulang, kamu yang bocor-bocor perbaiki, saya terima beres, dah. Ada syarat dari B. B kasih syarat, saya mau beli kalau sudah dicat ulang. Boleh enggak persyaratan semacam itu? Padahal belum terjadi akad. Syarat ditambahkan pada akad. Ini belum ada akad, sudah ada muncul syarat. Dan itu sah. Sama halnya berarti dengan dia mempersyaratkan gadai sebelum akad. Terus apa alasannya mau dinyatakan kok enggak sah, kata Syaikh Utsaimin. Di sini sebenarnya secara hakikat falamani, tidak ada yang menghalangi. Ini beliau berarti tadi argumennya adalah sah sebagaimana ada syarat sebelum jual beli. Dan ini dinyatakan sah. Ya. Kan boleh, sah dia. Ya sudah, di sini kan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Apa yang menghalangi mau kita bilang tidak sah, kata dia. Terus kemudian juga tidak ada mudarat. Tidak ada mudarat. Ini argumen pendapat dua. Kemudian ada yang bilang, oke, kalau nanti kita buka pintunya, artinya kita buka pintu itu, kita katakan sah ya akad gadai sebelum ada akad utang, nanti akan disalahgunakan oleh orang-orang seperti itu. Maka misalnya dia minta barang gadai, terus kemudian barang gadainya disalahgunakan dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini kita sebagai tahap antisipasi, atau bahkan nanti ada yang bilang diselewengkan dan seterusnya, maka wallahu alam beliau tetap konsisten dengan mengatakan as-shawab rahan jaiz ma'al haq wa qabla al-haq wa ba'da al-haq. Boleh ada akad gadai meskipun ya baik bersamaan dengan akad utang, sebelum akad utang atau setelah akad utang. La mani. Enggak ada penghalang di situ. Silahkan dilakukan karena itu statusnya adalah akad tausikoh, akad penjamin, dan itu diizinkan, dilegalkan ya. Baik, mungkin itu untuk poin-poin materi mengenai barang gadai, syarat sah barang gadai, lalu kemudian contoh-contoh kasus yang sudah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Jadi ini kesimpulannya tadi, sebelum ada utang, ini kita mengikuti alur berfikirnya penulis Syarah Mumti gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang memilih pendapat tidak sah, silahkan gitu ya. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah apa yang tertuang di buku, yaitu yang disampaikan. Buku bilang dan Syaikh Utsaimin memilih sah, ya sudah itu kita pilih sah. Kalau mungkin nanti bertanya ke ustadz lain atau ada baca referensi lain mengatakan yang lebih kuat itu justru yang tidak sah gitu ya. Ya silahkan gitu ya. Intinya beliau sudah menyampaikan di sini ada perbedaan pendapat, tapi secara argumen menurut beliau yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sah, sehingga itu yang beliau pilih. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan kalau mungkin ada yang disampaikan. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, mohon dijelaskan mengapa hukum tukar-menukar kado sama dengan jual-beli. Bagaimanakah jika hadiahnya tanpa dibungkus kado, lalu saling tukar-menukar? Apakah hukumnya tetap sama ya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Tukar menukar kado. Sama dengan jual beli? Tanda tanya gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya, akad tadi itu sudah disampaikan terbagi tiga secara pengelompokan. Yang di sini kalau ini tadi kita bilang dia adalah mu'awadot atau biasanya akad komersil. Lalu yang kedua tadi ada tabarruat atau akad sosial. Yang ketiga namanya ada akad tausikot yang barusan kita bahas. Tausikot atau penjamin ya. Akad penjamin. Nah, pada dasarnya dalam kondisi normal ya pembawaan aslinya. Jual beli itu ada di sini. Ini kamarnya punya jual beli. Ya, ruangan jual beli di sini, jual beli masuk di kamarnya mu'awadot. Lalu si kado, nah kado ini kan hadiah ya. Makanya kita perlu memahami hakikat, jangan hanya sekedar istilah. Kita lihat dulu ya, kado itu kan sama dengan hadiah toh. Kado itu hadiah. Dah. Hadiah itu masuknya ke sini. Ke tabarruat. Ini hadiah di sini, kamarnya. Bisa enggak hadiah pindah kamar? Saya bosen nih di kamar tabarruat terus. Saya mau pindah kamar lah. Ke kamar satu. Bisa saja, tapi udah enggak hadiah lagi namanya. Ya, namanya sudah jadi jual beli nanti. Bisa saja, atau sewa, dan seterusnya. Nah, yang kita berkepentingan sekarang adalah, apa bedanya kamar satu dengan kamar dua ini? Bedanya apa gitu loh? Ya. Apa bedanya? Apa konsekuensi dasar ya? Konsekuensi dasar, kita sekarang dihadapkan dengan pertanyaan, sebenarnya tukar-menukar kado itu jual-beli atau bukan gitu ya? Nah, konsep tukar-menukar kado itu kan beda-beda prakteknya di lapangan. Misalkan di kelompok A beda, di tempatnya B beda, tempat C beda. Makanya ini dijelaskan konsep globalnya dulu. Yang membedakan mu'awadot dengan tabarruat itu adalah, ya, ini sifatnya dua arah. Dua arah. Jadi kalau ada A, ada B, A ngasih sesuatu, B harus ngasih sesuatu. Sifatnya harus. Nggak bisa A ngasih, terserah B mau ngasih atau enggak. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan A ngasih, B harus ngasih, itu berarti sifat dasar dari mu'awadot. Namanya mu'awadot itu adanya iwat. Tukar-menukar dia. Dia dua arah. Ini kamu tak kasih, di saat yang sama saya akan ngambil. Begitu juga nanti pada saat dia memberi, dia harus ngambil. Di dua arah. Sedangkan yang tabarruat, jadi maksud dua arah itu begitu ya. Jadi ada tukaran, pertukaran. Tapi kalau tabarruat, itu karakternya, dasarnya adalah satu arah. Ya. Satu arah. Satu arah. Dah. Jadi berarti A itu ke B. Panahnya begitu saja. Atau nanti B ke A. Nah. Kan muncul nanti pertanyaan. Bagaimana dengan kasus A tetangga B? A itu kadang kalau masak ya kan, dia ngasih. B, ini saya tadi masak sayur sop. Kemudian, nih, dikasih. Besok, B masak, apa misalnya? Masak rendang, gitu ya. Besok B ngasih. Itu dua arah atau bukan? Kan berarti A ngasih, besoknya B ngasih. Jadi memang sekilas, dia dua arah. Tapi itu hakikatnya satu arah. Maka kita butuh apa bedanya gitu ya. Bedanya adalah dua arah yang dimaksud di sini adalah dia lazim atau dia sifatnya harus atau dia sifatnya mengikat. Pokoknya atau lagi bukan opsi gitu ya. Nah. Dari konsekuensi ini kita akan bisa membedakan apakah praktek tukar kado yang ada di tempat kita itu masih bertahan dalam sifat aslinya sebagai hadiah atau dia sudah geser pindah kamar masuk ke nomor satu. Sudah jadi akad mu'awadhot. Kalau dia sifatnya satu arah, nih, tidak mengikat dia, berarti itu masih hadiah. Contohnya gini, misalkan ya, di ruangan ada mau tukar-tukar kado. Yang lain udah bawa kado semua. Bisa enggak kalau kemudian ada orang datang, misalkan kita datang. Kita enggak bawa apa-apa. Tolong dong kado yang paling besar kasihkan ke saya. Tapi saya enggak mau ngasih. Bisa enggak, mau enggak dikasih? Hadiah itu kan intinya satu arah dia. Anda harus kemudian menjadi syarat. Tapi kalau dia kemudian sudah berubah karakternya, konsekuensinya, akibat hukumnya, ya ini hanya bisa keluar kalau sana kasih. Kalau sana nggak kasih, sini nggak kasih. Udah jadi syarat dia. Jadi ini poin-poin indikatornya. Ini syarat. Nggak bisa kalau kemudian, ini kita kasih situ terserah, apa namanya, mau kasih atau enggak, itu karakter nomor dua. Tabarruat itu ya akad sosial. Sosial itu kan, ya kita enggak mengharapkan dia harus balas. Ya sudah, saya pengen ngasih aja. Itu berarti murni hadiah. Tapi kalau kemudian muncul karakter-karakternya si mu'awadhot, ya jadi mu'awadhot. Nah, kalau dia sudah muncul karakter-karakter mu'awadhot, harus ikut aturan mainnya mu'awadhot. Harus jelas barangnya, nilainya apa, gitu kan. Nah, misalkan tadi dia dibuka barangnya, kadonya ditukar. Apakah bisa jadi jual beli? Jual beli juga nanti jadinya. Barter dia. Jadi barter itu barter itu masuk di sini. Zaman dulu kan barter ya. Si A punya ikan, si B punya beras. Belum ada mata uang mungkin ya. Ada mungkin masih langka. Ya sudah, B datang ke A. Atau A datang ke B, ini saya punya ikan, saya beli beras kamu, atau saya dikasih beras, ini kamu saya kasih ikan. Jual beli juga, tapi barang ketemu barang. Jadi jual beli itu tidak harus barang ketemu uang. Uang ketemu uang juga jual beli, istilahnya sorf. Barang ketemu barang, jual beli juga, namanya barter. Gitu ya. Jadi yang paling penting pertanyaannya, apakah tukar menukar kado sama dengan jual beli? Baik nanti kadonya ditutup atau dibuka, itu tergantung praktek tukar-menukar kado itu dekat ke nomor 2 atau ke nomor 1. Muncul akibat hukumnya yang 2 atau yang 1. Gitu ya. Kalau dia muncul akibat hukum 1, harus ikut aturan mainnya yang nomor 1. Ikut aturan main mu'awadhot, harus jelas. dan seterusnya. Nah, kalau barter ini nanti misalkan ikan sama beras gitu ya. Ikannya 5 ekor, berasnya mungkin 3 gayung gitu atau 3 cidukan. Boleh enggak? Itu sudah urusan harga, terserah mereka gitu ya. Enggak harus kemudian ini kalau masalah harga gitu ya. Cuman yang menjadi catatan kalau mau jawab tukar menukar kado sama dengan atau tidak sama dengan, itu yang kita perlu lihat adalah konsekuensi detail masing-masingnya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bolehkah transfer uang ke rekan di luar negeri untuk nitip dibelikan emas atau perak ya, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Kalau posisinya 3 pihak, boleh. Jadi, si A, ini di Indonesia. Kemudian, si B, ini ada di luar negeri. Jadi, si A ini adalah pembeli. Si B adalah wakil pembeli. Kemudian, si C adalah penjual. Penjual tapi posisinya ada di luar negeri. Jadi yang pertama A bilang sama B, B tolong nih saya transfer. Jadi nomor satu itu berarti dia kejadian yang pertama. A transfer, ini saya kasih uang. Tolonglah kamu belikan di tempat si C. Karena perhiasan, kemudian logam mulia di sana itu mungkin secara kualitas, secara harga ada pertimbangan tertentu ya, mungkin ada merek-merek tertentu yang di Indonesia tidak ada gitu ya. Tolong belikan. Nanti kemudian B ya sudah datang ke toko, datang ke tempat C dibeli. Tidak ada masalah. Masalah A transfer ke B itu kan dia nitip. Jadi B menjadi wakilnya si A. Wakil itu berarti B nanti sama dengan A aksen. A aksen itu B adalah bayangannya si A. Sehingga tidak apa-apa, B itu sama seperti A jadinya nanti. Lalu B yang datang ke tempat si C. Maka seperti itu diperbolehkan, wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.